Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Hamad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ucapan yang dinukil oleh beliau rahimahullah dari ucapan Al-Imam Al-Mu'tamar bin Sulaiman. Ya, Al-Imam Al-Mu'tamar atau Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Tarkhan rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, kataba ilayya abi, ayahku telah menuliskan, yakni menuliskan wasiat kepadaku, wa ana bil kufah, ketika aku berada di Kufah, ishtaris suhuf, belilah ya as-suhuf, kitab ya, lembaran-lembaran. Nah, waktu bil ilm, dan tulislah ilmu, fa innal mala yafni wal ilma yabqa, karena sesungguhnya harta itu sirna dan ilmu itu kekal. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh ayah beliau Sulaiman At-Tarkhan kepada Al-Imam Al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala, ya, berpesan untuk membeli kitab. Ini pesannya ketika beliau berada di Kufah. Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki ya perangkat-perangkat yang itu membantu dia untuk menuntut ilmu, terkhusus kitab-kitab. Ya. Terkhusus kitab-kitab, dan ini ciri khas seorang penuntut ilmu itu tentunya memiliki kutub, memiliki kitab-kitab ilmu. Walaupun telah kita sebutkan ya pada ucapan yang sebelumnya yang disebutkan oleh sebagian para ulama ataupun yang telah kita bacakan dari syair-syair yang ada, celaan kepada orang yang hanya sibuk mengumpulkan kitab, sibuk mengumpulkan ilmu, ya, sibuk menulis, sibuk mencatat, tapi tidak memiliki perhatian untuk apa? Al-hifdz, untuk menghafal. Tapi bukan maknanya apa? Seorang penuntut ilmu tidak butuh kitab, bukan. Bahkan sangat penting seorang penuntut ilmu memiliki kitab. Sehingga ketika seorang penuntut ilmu memiliki rezeki, memiliki kelebihan dari sisi apa keuangannya, ya hendaknya yang pertama kali diprioritaskan adalah membeli kitab. Ini ya, membeli kitab itu hendaknya yang diutamakan oleh santri. Jangan yang dipikirkan kalau sudah punya uang jajan, ya. Nah, ini yang dipentingkan, jajan, nggak ada kepikiran misalnya beli kitab, ya. Nah, ya mungkin ya para thalabah perlu kenapa ya jajan, tapi ya jangan itu yang menjadi fokus utama perhatiannya atau pikirannya. Dia punya uang, dipikirkan jajan, beli kitab, atau ketika punya uang yang pertama kali dipikirkan ya adalah penampilannya misalnya. Nah, beli jubah atau yang lainnya, ya ini juga penting ya, hai'ah, penampil yang rapi bagi seorang penuntut ilmu ini penting, tapi jangan itu dijadikan fokus perhatian utamanya. Ya, seorang penuntut ilmu ya cukup punya jubah 2 atau 3 saja sudah cukup ya. Nah, yang penting rajin mencuci, jangan nggak dicuci-cuci. Nah ini baik ya, nggak perlu punya jubah ya, kalau ada rezeki alhamdulillah kan gitu, kalau ada rezeki ya alhamdulillah, punya kelebihan uang ya alhamdulillah, beli pakaian yang cukup lah, jangan berlebihan, beli pakaian tapi jarang dipakai misalnya, pakaian yang mahal-mahal, sendal yang mahal-mahal tapi ya sehari-harinya cuman berjalan ceker ayam ya, tidak pakai sendal. Nah ini kita melihat seperti itu keadaan banyak dari para tolabah, pada zuhud masya Allah nggak pakai sendal jalannya. Nah ini nggak tahu apa faktornya, apa ya kenapa tidak pakai sendal. Baik, walhasil penting untuk kita memprioritaskan untuk membeli kitab, buku-buku ya. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya rajin membaca, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, rajin membaca, rajin mutola'ah ya. Ini merupakan salah satu cara untuk ziyadatul ilm, menambah ilmu, tidak hanya mengandalkan taklim seperti ini atau belajar ya KBM, jangan itu saja, harus ada semangat apa, membaca. Terkadang itu yang lebih ya, itu yang lebih melekat. Nah, kalau kita banyak membaca, terkadang apa yang kita dapatkan ketika taklim atau yang semisalnya mungkin antum sulit memahami, tapi ketika membaca itu paham. Nah, ini jadi aktif membaca ya. Dan ini jangankan dalam perkara ilmu syar'i ya, dalam hal-hal yang terkait apa umum saja, ilmu-ilmu yang sifatnya umum itu sangat dianjurkan membaca. Dan salah satu ciri-ciri seorang yang memiliki pemikiran maju itu dia banyak membaca, bukan banyak bermain ya, banyak baca ya. Negara-negara maju itu biasanya negara-negara yang minat bacanya tinggi ya. Dan termasuk ya negara kita ya, menurut informasi yang pernah dapatkan bahwa negara kita termasuk masyarakat kita termasuk masyarakat yang minat bacanya sangat rendah ya, literasinya sangat rendah. Jadi ya biasakan hobi membaca, apalagi di masa-masa sekarang ya, orang sudah tidak senang membaca, senangnya bermain ya. Baik, nah, ini ya, jadi ishtaris suhuf, belilah suhuf, buku-buku, kitab-kitab, dan tulislah ilmu, karena harta itu sirna dan ilmu itu akan kekal ya, harta itu akan kekal. Baik, kemudian beliau menukilkan ucapan dari Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak radhiyallahu an atau rahimahullah dengan sanadnya. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibn Mubarak, beliau mengatakan, katabah hakimun minal hukama 30 sahifatan hikam. Sahifatan hikam. Nah, seorang hakim, hakim adalah ahli hikmah ya, ahli hikmah yang suka menulis ucapan-ucapan yang penuh hikmah atau suka menyampaikan ucapan-ucapan yang penuh hikmah. Seorang hakim dari kalangan hukama, ya, ahli hikmah, menuliskan 30 sahifah, 30 lembaran yang isinya ucapan-ucapan hikmah. Ya. Ya, kalau bahasa kita untayan-untayan ataupun kalimat-kalimat mutiara, kata-kata mutiara. Ya. Kata-kata yang indah. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, innaka qad mala'tal arda nifaqan. Sesungguhnya engkau telah memenuhi bumi dengan kemunafikan. Ya, jadi mendapat teguran dari Allah. Nah, wa innallaha lam yataqabbal syai'an min nifatik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedikit pun dari kemunafikanmu. Baik. Yang dimaksud di sini adalah para hukama ahli hikmah yang laisa lahum hududun minal a'mal. Mereka tidak memiliki bagian amal. Artinya ucapan-ucapannya saja indah. Ya. Ucapan-ucapan yang menyihir, sihrul bayan. Penuh dengan sihir ucapannya. Ya. Karena ada istilah sihrul bayan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayan la sihro. Sesungguhnya di antara al-bayan ini ucapan-ucapan, ya, itu ada yang sihir. Sihir dalam artian bukan sihir yang terkait perkara-perkara gaib, ya, tapi ucapan yang sihir, bisa mempengaruhi akal-akal manusia, bisa mempengaruhi perasaan orang. Ya, dalam keadaan dia itu sangat jauh dari apa yang diucapkan. Kalau berkata subhanallah, ucapan-ucapannya indah, ya. Nah, mampu menggiring orang, menggiring opini orang, ya, mempengaruhi perasaan orang. Tapi apa? Jauh dari amalan. Perbuatan-perbuatannya itu sangat jauh dari hikmah. Maka ditegur, dan wallahu alam, ya, ini perkara gaib. Di sini sebutkan fa'auhallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya, wallahu alam tentang kesahihan ini. Al-muhim, intinya di sini teguran bagi orang-orang yang secara ucapannya penuh hikmah tapi perbuatannya, amalannya sangat jauh dari sikap hikmah. Ya, sangat jauh dari sikap hikmah. Nah, kontradiksi antara ucapan dan perbuatannya. Nah, maka ini salah satu bentuk nifak, bentuk kemunafikan. Ya. Maka wa innallaha lam yataqabbal syai'an min nifaqik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedikit pun dari kemunafikanmu. Termasuk dalam hal ini adalah ahlul kalam. Ya, para filosof, ahli filsafat, yang ucapan-ucapan mereka, masya Allah, ya, bagus-bagus ucapannya, ya, bagus-bagus. Kalau kita baca ucapan-ucapan ahli filsafat, ya, ahli filsafat Yunani, yang di sebagian pelajaran itu dinukil, pelajaran-pelajaran umum di sekolah-sekolah biasanya dinukil ucapan-ucapan mereka. Ya, ahli filsafat Yunani, Aristoteles dan yang semisalnya, yang terkenal itu bagus-bagus. Atau para pemikir-pemikir orang-orang barat, ya, ataupun para filosof Islam. Nah, bagus-bagus, tapi apa? Sangat jauh dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu adalah bentuk kemunafikan. Waliyadzubillah. Kemudian beliau, Al-Imam Ibnu Hibban rahimallah, beliau berkomentar Ifna'ul mar'i umrahu bikathratil asfar wa mubayanatil ahl walau tan fi talabil ilm dunal amali bihi awil hifdhilah laisa min syiamil uqala wala min zil akal wala min zil alibba. Nah, menghabiskan ya, seseorang yang menghabiskan umurnya dengan banyak safar, banyak rihlah kesana kesini kesana kesini ya, wa mubayanatil ahl wal auton, dan menjauhi keluarga dan kampung halaman ya, dalam rangka talabul ilm, perhatikan, dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu ya, banyak berpergian safar kesana kesini, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka mencari ilmu, menjauhi keluarga, meninggalkan negeri tempat tinggalnya, dunal amali bihi, tanpa beramal, tanpa mengamalkannya ataupun menghafalnya, kata beliau, laisa min syiamil uqala, bukan termasuk dari karakter orang berakal, bukan karakter orang berakal ya, wala min zil alibba, dan bukan pula termasuk sifat orang-orang yang punya pikiran, dan sifat orang-orang yang punya pikiran. Nah, ini ya, ini celaan kepada orang yang ya sibuk belajar tapi tidak tidak semangat atau tidak memiliki ihtimam untuk mengamalkan ilmu atau menghafalkan ilmunya. Ya, safar, pindah dari satu pondok ke pondok yang lainnya, ya, meninggalkan keluarga, bagus sih kan, bagus, menuntut ilmu, ya, kita meninggalkan keluarga, kerabat kita, meninggalkan kampung halaman kita, nah, dalam rangka menuntut ilmu, bagus, dan ini merupakan sunnatus salaf, sunnahnya para salaf adalah apa? Safar, rihlah untuk menuntut ilmu, ini sunnah para salaf. Nah, sehingga sangat dianjurkan bagi seseorang ya, untuk dia belajar di tempat yang jauh sebenarnya ya. Bukan berarti belajar di tempat yang dekat ini tercela, bukan. Ya, tapi kalau kita mau mengikuti salaf ya, biasanya para salaf itu kebiasaan mereka rihlah, berpergian jauh. Nah, ya kalau ada di tempatnya pondok ya alhamdulillah, dan dia bisa belajar sungguh-sungguh di situ. Karena apa? Karena biasanya dengan safar itu seorang lebih sungguh-sungguh belajar, lebih serius. Ya, daripada belajar di tempat yang itu dekat dengan rumahnya atau dekat dengan kampungnya. Ini ya. Ini sunnah para salaf. Rihlah, merantau, bertahun-tahun kemudian pulang. Ini sunnah para salaf, kebiasaan para salaf. Ya. Nah, ini yang perkara seperti ini pun dicela kalau tidak bersemangat dalam mengamalkan ilmunya atau menghafalnya. Tercela. Ini yang menuntut ilmu ya. Bagaimana dengan orang yang safar sana sini ya, bukan dalam perkara menuntut ilmu. Hanya rihlah, traveling atau semisalnya ya kan. Travel dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, motoran atau yang semisalnya ya. Nah, ya walaupun terkadang perkara yang seperti ini untuk menyegarkan pikiran ya tidak mengapa ya, tapi kalau ini dijadikan satu hal yang menyibukkan dirinya ya, apalagi kalau sampai menyibukkan dari menuntut ilmu, nah, ini sangat tercela. Apalagi seorang ahlu sunnah ya, berjalan dari satu pulau, dari pulau ke ujung pulau ya. Nah, travel, nah, ini perkara yang tentunya tidak pantas. Nah, bagi seorang penuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau, wa inna min ajwadi ma yasta'inul mar'u bihi 'alal hifdz at-taba'ul jayyid ma'al himmah wajtinabul ma'asi. Dan sesungguhnya perkara yang paling bagus, ya, yang membantu seseorang untuk menghafal, ini ya, perhatikan, sesungguhnya perkara yang paling bagus yang membantu seseorang untuk menghafal, ini kiat dari beliau. Kalau ada yang nanya, bagaimana cara menghafal yang bagus, bagaimana supaya kita bisa menghafal dengan baik, kata beliau apa? At-taba'ul jayyid ma'al himmah, tabiat yang bagus disertai dengan semangat. Tabiat yang bagus, kondisi, kondisi keadaan diri kita, ya, apakah itu terkait pikiran kita yang tidak tersibukkan, ya, ketenangan, sakinah, nah, rohah, ini tabaul jayyid, suatu tabiat ataupun kondisi yang bagus, kondisi diri yang bagus. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk menghafal. Jangan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Makanya seorang penuntut ilmu itu harus fokus. Gak bisa sambil-sambilan misalnya, sulit, sulit. Ya. Nah. Sambil tersibukkan dengan perkara dunia, biasanya sulit menghafal seperti itu. Sulit sekali. Nah. Beda ya kan, orang pedagang misalnya, dia sibuk berdagang. Walhamdulillah ada semangat untuk menghafal, sambil berdagang, sambil jualan, sambil menghafal, bagus ya kan. Tapi biasanya sulit dibandingkan orang yang fokus duduk di masjid. Ya, ya sangat bagus kalau ada orang yang sibuk, misalnya dia sibuk dagang tapi masih menyempatkan diri menghafal. Ini perkara yang Masya Allah, ya, sangat bagus. Ya, sambil melayani pembeli, sambil menghafal, apakah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, Masya Allah. Ya, nah, tapi biasanya seperti ini sulit, nah, sulit untuk dia menghafalnya. Beda dengan seorang penuntut ilmu yang fokus, tenang di masjid, duduk tenang. Nah, ini. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan apa? Ya kondisi keadaan diri kita. Jangan banyak pikiran. Ya, apalagi kalau pikirannya sudah pulang. Nah, ini. Pikirannya sudah rumah, pulang. Pikiran lihat temannya sudah pulang, wah. Sudah enggak fokus lagi mau menghafal Al-Qur'an. Ya, di pondok pun pikirannya sudah melancong kemana-mana. Nah, sudah enggak fokus. Mau duduk satu jam pun enggak dapat-dapat. Ya, satu ayat pun enggak terhafal-hafal. Ma'al himmah disertai semangat. Nah, ini. Kondisi yang bagus tapi enggak punya semangat, ya sama saja. Ya, oleh karena itu kita ciptakan suasana yang tenang, ya. Ya itu makanya jangan membuat keributan di pondok, jangan membuat masalah di ma'had. Ya. Membuat konflik, membuat kegaduhan, ini mengganggu. Perkara yang mengganggu keberlangsungan kita, ya, untuk menuntut ilmu, untuk menghafal. Kita buat suasana tenang, damai. Demikian pula jangan mencari musuh, membuat permusuhan sesama teman, apalagi permusuhan antara tolabah dengan ustadznya, permusuhan antara tolabah dengan pengajarnya, ini sangat mengganggu. Sulit, ya, sulit untuk antum menghafal. Nah, ini ya, ciptakan suasana yang damai. Ya itu semuanya ya dari kita, butuh apa, butuh kerjasama semuanya yang ada di ma'had. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab, ya, sebab orang lain itu terhalang dari kebaikan, waliyadzubillah. Kalau gara-gara kita, ya, orang lain terhalang dari kebaikan, orang jadi terganggu belajar, orang dari teman kita jadi terganggu, ya, bahkan mungkin ustadz-ustadz kita, pengajar-pengajar kita pun jadi terganggu, tidak fokus untuk mengurus untuk berta'awun, untuk apa, mengatur para santrinya, ya, kita akan menjadi sebab kejelekan, akan mendapatkan dosa yang sangat besar, waliyadzubillah. Nah, jadi ini ya, tabu'ul jayyid, tabiat, ya, yang bagi, yang bagus, disertai himmah. Nah, makanya fokus aja belajar ya, fokus belajar, jangan cari masalah, berusaha untuk menghindari masalah. Wajtinabul ma'asi, dan menjauhi maksiat, baik zahir maupun batin, maksiat yang zahir maupun maksiat yang batin. Karena maksiat itu bukan hanya yang maksiat yang zahir, yang tampak, ada maksiat yang tersembunyi, sikap hasad misalnya, dengki, sikap dendam, ya, dan yang lainnya. Nah, ini maksiatan, jauhi, itu sangat-sangat mengganggu, ya. Dan nanti akan disebutkan di sini perkataan Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa ansyadanil abrosh, dan telah melantunkan syair kepadaku Al-Abrosh rahimahullah, Sulaiman Al-Abrosh rahimahullahu taala. Ni'ma aunul fata at-talubi lil ilm, atau ni'ma aunul fata talubi lil ilmin aw li ba'dil uqul sihatut tab'i, fa idza at-tab'u fatahu batalal ilmu wa saral ana'u fi ghairi naf'i. Nah, sebaik-baik yang membantu seorang pemuda penuntut ilmu, atau sebagian orang-orang berakal, ya, di ba'dil uqul, sebagian akal, adalah sihatut taba', tabiat yang bagus, tabiat yang sehat, kondisi diri yang baik, ya, pikiran, hatinya, ya, tenang, damai, ya, hadiun bal, ya, pikirannya yang jelas tenang lah, nggak berpikir macam-macam, ya, nggak berpikir yang apa ya, yang itu keluar dari menuntut ilmu. Kalau yang sudah berumur mungkin kepikiran apa, pikiran nikah, ini juga mengganggu, ini sudah mau nikah aja, ya, ini juga mengganggu, jadi harus lebih bersabar, ya. Taib, sihatut taba, fa idza taba'u fatahu batalal ilm, apabila dia kehilangan tabiat, yaitu kondisi dirinya yang baik, maka ilmunya akan batal, artinya dia tidak akan mendapatkan ilmu, sulit, ya. Wasaral ana'u fi ghairi naf'i, sehingga menjadi apa, al-ana' yaitu al-asyul, kesibukan tanpa ada manfaatnya, rugi, ya kan, rugi kita. Nah, ada di pondok setiap hari belajar, setiap hari tugas menghafal, tugas mengerjakan pelajaran-pelajaran, tapi apa, tapi tabiat dirinya tidak baik, tidak memiliki kondisi diri yang baik, ya, rugi, nggak dapat apa-apa, setahun dua tahun apa yang didapatkan, rugi, dunianya nggak dapat, akhiratnya juga apalagi. Ini ya, ini tiga hal ya yang harus kita perhatikan untuk membantu menghafal atau membantu belajar secara umum. Tabu'ul jayyid yang pertama, yang kedua himmah, semangat, yang ketiga meninggalkan ma'asi, menjauhi maksiat. Taib. Kemudian beliau menukil dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah. Ya. Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah, ini imam besar ya, Imam Jarh wa Ta'dil, salah seorang guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imamu Waqi', ista'inu ala al-hifdzi bitarkil ma'siyah. Nah, hendaknya kalian meminta pertolongan untuk menghafal, ya, hendaknya kalian meminta pertolongan untuk menghafal dengan apa? Dengan meninggalkan maksiat. Ya, ini mutlak, ya. Kemaksiatan itu perkara yang sangat-sangat mengganggu seorang untuk menuntut ilmu. Ya. Di ucapan yang lain, Al-Imam Waqi', beliau mengatakan, bukan Imam Waqi', ya. Al-Imam Syafi'i di salah satu syairnya yang masyhur, yang terkenal, disebutkan kepada beliau, beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' an su'il hifdzi. Aku mengadu kepada Waqi', Al-Imam Waqi', tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau, Al-Imam Waqi', membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Ya. Wa qala inna hadzal ilma nur. Dan beliau mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, ya. Sungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Nah, wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Akan sulit baginya untuk menghafal. Nah. Ini ya. Baik. Jadi jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Baik itu yang saghiruha wa kabiruha. Yang kecil, yang menurut kita kecil kemaksiatannya, mungkin menjahili teman kita, ya, memakai milik saudara kita yang bukan hak kita untuk memakainya tanpa izin, walaupun mungkin sepele, ya kan, ya, dan yang lainnya, ini sangat bisa mengganggu. Selain akan menghilangkan barokatul ilm, keberkahan ilmu, juga akan menyulitkan seorang untuk menghafal. Nah, ini ya. Baik, kemudian kita beliau rahimahullah, Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, beliau mengatakan al-wajibu 'alal 'aqil alla yatluba minal 'ilmi illa afdalah. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia tidak menuntut ilmu kecuali yang paling afdol, yang paling utama. Ini terkait dengan apa? Aulawiyah. Perkara yang diutamakan dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu juga ada ininya, ya. Ada dhobitnya, ada ketentuannya. Ya. Apa yang harus kita pelajari misalnya? Ilmu apa yang paling penting yang pertama kali untuk kita pelajari? Ya. Li'anna al-izdiyada minal ilmi atharu 'indal 'aqil minal dzikri bil ilm. Karena menambah ilmu, ya, menambah ilmu itu lebih diutamakan di sisi orang yang berakal daripada adzikru bil ilm, daripada mengingat ilmu, daripada mengingat ilmu, ya, lebih diutamakan apa? Untuk menambah ilmu. Nah, wallahu alam, ana agak kurang paham ini apa potongan kalimat ini dengan yang sebelumnya, ya. Nah, intinya ya lebih diutamakan untuk kita menambah ilmu, ya, menambah ilmu yang itu tentunya harus ada tahapan-tahapannya, harus melewati tahapan-tahapan, ya. Jangan langsung belajar ilmu yang sudah, misalnya sudah tinggi, ya, sebelum kita mempelajari yang dasar-dasarnya. Ini disebutkan oleh para ulama. Wal ilmu, kata beliau, dan ilmu zainun li firraha. Ya. Ilmu merupakan hiasan ketika waktu lapang, ketika masa lapang. Ketika keadaan senang. Ilmu itu hiasan kita. Ya. Ketika kondisi atau keadaannya senang, bahagia. Wa man jatun fi syiddah, dan ilmu merupakan ya perkara yang menolong ketika kesulitan. Yang menolong seseorang ketika dia kesulitan. Nah, dia akan selamat ya. Manjatun fi syiddah. Keselamatan ketika kondisi sulit. Kondisi musibah, bala dan semisalnya. Wa man ta'allama izdad. Wa man ta'allama izdad. Barang siapa yang belajar akan bertambah ilmunya. Ya. Kalau dia seorang mau menambah ilmu ya belajar. Kama annaman halumasat. Kama annaman halumasat. Sebagaimana barang siapa yang haluma, yang bersikap hilm, ya. Sikap hilm ini bersikap tenang, ya. Berpikir sebelum melakukan sesuatu, ini hilm. Sat, dia akan menjadi pemuka. Dia akan menjadi seorang yang terdepan. Ya. Siadah. Ya, sayyid. Ini. Baik. Kemudian kata beliau, wa fadlul ilmi fi ghairi khairin muhlikah. Ini kan kata beliau, fadlul ilmi, kelebihan ilmu selain kebaikan itu membinasakan. Ya. Ilmu-ilmu yang selain ilmu yang mengandung kebaikan adalah ilmu yang muhlikah. Makanya ya, kita mempelajari ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu alat misalnya, ataupun ilmu-ilmu yang tidak terkait dengan agama, itu sekedarnya saja. Ya, karena kan kalau kelebihan ya muhlikah jadinya. Akan menjadi sesuatu yang membinasakan. Baik. Kama anna katratal adab fi ghairi ridwanillah mubiqah. Sebagaimana kebanyakan adab selain sesuatu yang diridhoi Allah itu mubiqah. Sama mencelakakan. Adab di sini yang dimaksud biasanya adab itu ya syair-syair ya, adab. Ya. Ilmu-ilmu syair. Ya. Terlalu sibuk memperbanyak dengan syair-syair. Apalagi syair-syair yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Itu mubiqah, kan membinasakan. Makanya sebagian para ulama sangat tidak senang ya di dalam kitab-kitabnya terdapat syair-syair itu sebagian para ulama. Ya, tapi tentunya kalau syair-syair seperti yang beliau sebutkan di sini yang isinya nasihat, ya kan? Isinya ilmu, ya ini bermanfaat. Wal atilu, atau yang dimaksud dengan naam, adab juga mungkin adab-adab yang tidak sesuai dengan syariat, ya kan, adab yang tidak sesuai dengan syariat. Naam. Wal atil, dan orang yang berakal la yas'afi fununihi illa bima huwa ajda alaih naf'an fidarain ma'an. Orang yang berakal dia tidak berusaha, ya, tidak berusaha dalam ilmunya, dalam cabang-cabang ilmunya, artinya dia tidak mencari ilmu, ya, dia tidak mencari ilmu illa bima huwa ajda, kecuali dengan apa yang lebih ajda, ya, yang lebih didapatkan padanya manfaat. Nah, atau yang lebih bagus baginya manfaatnya fiddarain, di dua negeri yaitu di dunia dan akhirat ini. Ya tentunya ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang tidak terkait dengan ilmu syar'i. Ilmu-ilmu dunia. Belajar ilmu biologi misalnya. Ya. Belajar ilmu fisika atau ya belajar ilmu kimia yang keluar dari porsinya, nah ini muhlikah. Sibuk belajar kimia, akhirnya apa? Ya kalau dia tidak dibimbing agama, tidak dibimbing dengan pemahaman yang benar, akhirnya ilmu kimianya dijadikan hal-hal yang rusak, ya, terutama orang-orang yang berpemikiran khawarij. Belajar ilmu kimia, wah ini saya praktekkan mau buat bom misalnya, bikin bom, masya Allah, ya, nah, ini tidak dapat bimbingan agama, tidak mendapat bimbingan yang benar. Para khawarij, teroris-teroris itu orang-orang pintar mereka, ya, bisa membuat, bahkan sebagian mantan teroris dalam pengakuannya katanya, saya membuat bom itu lebih mudah dari membuat layang-layang, ya, buat layang-layang susah apa mudah? Hah? Mudah, ya, itu lebih mudah kata orang ini, mantan teroris ini, lebih mudah dari membuat layang-layang, subhanallah, ya. Berarti orang-orang secara ini orang-orang jenius mereka, ya, ilmunya kelebihan, ilmu agamanya menyimpang. Amin ya, belajar ilmu dunia, belajar bela diri misalnya, ya bagus, ya sebagai bentuk apa, i'dad, sebagai bentuk persiapan jihad, bagus. Tapi kalau tidak dibimbing agama, ah, bahaya, akan mencelakakan orang, ya, dia akan menjadi orang yang sombong, jadi orang yang angkuh, ya, taunya adu otot aja. Nah, apalagi emosian. Makanya ilmu-ilmu seperti ini kalau tidak ada dasar akhlak, tidak ada dasar adab yang baik, itu muhlikah, ya. Itu membinasakan. Waliyadzubillah. Baik. Masih tersisa sedikit, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, fidakumullah.